Sejak setahun lalu kamu telah tinggalkanku. Hingga kini ku takkan bisa sanggup lupakanmu. Tak sedikit pun niat terlintas menggantikanmu. Karena ku telah pastikan kamu senyawa denganku. Dunia ku tak sempurna. Sesungguhnya ku tak pikirkan dia. Sesungguhnya ku selalu mencari. Tahu tentang kamu, selalu tentang kamu. Tak sedikit pun niat terlintas mengganti. Sanggup.